الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku pengantar ilmu waris dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan memasuki bab yang ke-15. Di bab yang ke-15 kita akan berbicara tentang urutan yang perlu diselesaikan sebelum membagi warisan. Karena ada beberapa hak ketika seseorang itu meninggal dunia, yang hak itu harus diselesaikan lebih dulu dibandingkan pembagian warisan. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan, ada beberapa kewajiban harta ketika seseorang meninggal dunia. Disebutkan ada 5. Yang pertama adalah untuk biaya perawatan jenazah. Seperti biaya kafan, pembelian tanah makam, upah pemakaman, termasuk transportasi pemakaman. Bagian ini yang didahulukan, karena ini merupakan kebutuhan utama mayit, sehingga ibarat penyediaan sandang, pangan, dan papan bagi orang yang masih hidup, maka dia ditaruh paling awal. Biaya semacam ini dianjurkan agar tidak diambilkan dari sumbangan orang lain, namun murni diambilkan dari harta pribadi mayit. Sebagaimana keterangan yang dicantumkan dalam kitab Ahkamul Janaiz. Dalilnya adalah peristiwa wafatnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika beliau meninggal dunia dan beliau meninggal pada saat peristiwa perang Uhud. Beliau hanya memiliki 1 helai kain yang itu digunakan untuk kafannya. Masya Allah. Jadi sahabat ini, beliau pakai sebuah sarung. 1 helai sarung. Dan itu pakaian perangnya. Ya, mungkin digantungkan di tali di leher. Kemudian, yang penting pokoknya menutupi aurat. Dan itu yang beliau gunakan untuk perang. Ketika beliau wafat, Nabi SAW memerintahkan, atau beliau dikafani dengan 1 helai sarung ini. Dan ketika ditutupkan ke kepalanya, kakinya kelihatan. Jika ditutupkan ke kakinya, kepalanya kelihatan. Lalu Nabi SAW mengutamakan bagian kepala. Beliau mengatakan, Ghattu biha ra'sahu, waja'alu ala rijlaihil idkhir. Silakan kamu tutupi kepalanya, sedangkan untuk bagian kaki ditutupi dengan rumput. InsyaAllah. Bagian kaki tutupi dengan rumput idkhir. Bahasa kita, saking terbatasnya harta yang dimiliki oleh seseorang, dan kain di masa silam itu mahal. Kain di masa silam termasuk benda yang langka, karena produksi kain tidak sebagaimana zaman sekarang. Sekarang kain melimpah. Kalau dulu, kain itu jarang. Makanya, kadang kita merasa aneh ketika ada kasus di mana ada orang yang dia punya kebiasaan sebagai pencuri kain kafan. Pencuri kain kafan itu gimana, Pak? Ada orang yang meninggal dunia. Misalnya pagi ini dia dimakamkan. Malamnya pencuri kain kafan itu beraksi. Nah, pencuri kain kafan itu disebut dengan nabbash. Dan itu dibahas dalam kajian fikih tersendiri terkait hukum dan hukuman bagi orang yang melakukan, bagi pelaku nabash. Bagi nabash. Apakah dia berhak untuk dipotong tangan ataukah tidak. Karena itu, sebagian tradisi di masa silam, jika ada orang yang baru saja dimakamkan, maka tanahnya itu kan gini, tanah bawah itu basah. Ketika baru saja dipakai untuk uruk makam, bagian basah itu naik ke permukaan. Nah, ketika dia kena panas, air yang ada di kandungan tanah tadi menguap, sehingga kelihatan seperti ada uap. Makanya kadang ada sebagian orang yang dia ngasih lampu ya, di makam, tujuannya adalah untuk menghilangkan agar uap itu tidak kelihatan. Untuk membuat agar uap itu tidak kelihatan. Karena kalau uap itu kelihatan, berarti orang tahu ini adalah makam baru. Ini makam baru, kemudian nanti digali. Masya Allah. Di zaman sekarang jamaah, mana ada maling yang mau dikasih kain kafan? Dikasih saja yang masih baru, mungkin dia nggak mau. Dulu digali, Pak. Digali, sampai ketemu mayit, terus mayitnya dilepas kain kafannya. Terus dibawa. Dan ini dijual. Kain kafan seperti ini dijual. Sehingga Nabbash itu, Masya Allah ya, dia seorang pemberani, mungkin di zaman kita, maling, tapi menggali kuburan. Baik. Karena itulah tidak heran jika dulu ada beberapa sahabat yang mereka hanya memiliki satu baju, hanya memiliki satu kain. Ada seorang sahabat wanita yang tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya baju ini, dan itu satu-satunya baju yang beliau miliki. Dan beliau ketika mengalami haid, darah haidnya itu mengenai baju itu. Apa yang harus dilakukan? Nabi SAW mengatakan, ya, kamu cuci dengan cara dikucek, terus dikerik, ya, pakai kuku, kemudian disiram. Wala yadurruki atharuhu. Kalau masih ada bekasnya, enggak masalah bagi kamu. Bahasa kita, kenapa dia enggak pakai baju yang lain? Jawabannya, karena itu yang dimiliki, yang lain dia enggak punya. Itulah contoh kesederhanaan para sahabat, di mana mereka radhiyallahu ta'ala anhum, terkadang ketika hidup, hanya memiliki satu helai kain, satu lembar kain. Saya membayangkan kalau baju itu dicuci, berarti dia basah bersama baju itu. Dan mungkin demikian. Tapi karena mereka tinggal di daerah yang dalam kondisi musim kering itu sangat panas, sehingga mungkin cepat kering. Sehingga mereka radhiyallahu anhum hidup dalam suasana penuh dengan keterbatasan. Baik, kita kembali ke kasus Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia radhiyallahu anhum, beliau hanya memiliki satu helai kain. Pada saat dia digunakan sebagai kafan, ditutupkan ke kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutupkan ke kaki, kepalanya kelihatan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tutupkan kepalanya, bagian kaki ditutupi dengan rumput. Di tempat kita ada orang yang kekurangan kain, lalu ditutupkan bagian kepala sampai bawah, bagian kaki yang masih kelihatan ditutup dengan apa misalnya? Koran. Atau ditutup dengan kardus. Kemudian dimakamkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, di sekitar Mus'ab bin Umair ada beberapa sahabat yang mampu. Seperti Uthman bin Affan, Sa'ad bin Ubadah, kemudian juga Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat yang punya kemampuan lainnya. Demikian pula sahabat yang lain, barangkali mereka juga punya lebih dari satu kain. Namun Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk mendonasikan kainnya guna dipakai sebagai tambahan kafan untuk Mus'ab radhiyallahu anhu arda. Sehingga beliau dimakamkan dalam keadaan kakinya ditutupi rumput. Tapi Masya Allah, beliau adalah pejuang Islam yang luar biasa. Dan beliau adalah duta Rasulullah SAW sebelum Nabi SAW tiba di kota Madinah, Mus'ab yang disuruh untuk datang duluan. Dan Mus'ab inilah yang meretas dakwah di kota Madinah. Mengajarkan Al-Quran kepada penduduk-penduduk Madinah. Sampai diceritakan, Tidak ada satupun rumah penduduk Madinah yang asli, kecuali pendidikan yang diberikan oleh Mus'ab bin Umair, edukasi yang telah diberikan Mus'ab bin Umair telah memasukinya. Sehingga pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, penduduk Madinah sudah menerima beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian ahli sejarah yang mereka membuat analisis. Kenapa penduduk Madinah itu begitu mudah menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal mereka sebelumnya orang musyrik, sebagaimana yang lain. Dan kiblatnya penduduk Madinah sebelumnya adalah Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ada dua suku besar di Madinah. Yang pertama adalah suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Dua suku besar ini, Aus dan Khazraj, mereka berafiliasi dengan dua suku besar Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Cuman saya lupa, Aus itu bergabung ke siapa, Khazraj bergabung ke siapa. Atau kurang lebih ini ya, karena Sa'ad bin Mu'ad itu diminta oleh Nabi SAW untuk menghakimi Bani Quraidah. Dan Sa'ad bin Mu'ad adalah pemimpin suku Aus. Sehingga Aus dulu afiliasi dengan Bani Quraidah, sedangkan Khazraj dulu berafiliasi dengan Bani Nadir. Dua suku Yahudi ini manas-manasi. Akhirnya terjadi ketegangan. Sering terjadi ketegangan antara Aus dan Khazraj. Dan suasana di tengah penduduk Madinah, mereka juga kadang tegang dengan orang-orang Yahudi. Mungkin karena masalah rebutan pasar, karena rebutan apa misalnya lahan, orang Yahudi yang merupakan pendatang tapi mereka bisa menguasai lahan. Termasuk juga orang Yahudi itu punya kebiasaan melakukan transaksi utang ribawi, mereka mengutangkan uang kepada penduduk Madinah, dan ada ribanya. Ada bunganya. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa penduduk Madinah yang kala itu mereka masih musyrik. Mereka suka ketika ingin apa mendapatkan status sosial di masyarakat, maka mereka ngundang masyarakat. Ayo makan-makan di tempat saya. Kemudian nyembelih ini. Butuh biaya besar. Gimana caranya? Mereka gadaikan lahan untuk utang ke Yahudi. Dan utang itu ada ribanya. Jika nanti tidak bisa bayar tepat waktu, maka kena bunga. Sampai akhirnya ketika penduduk Madinah ini tidak bisa bayar, maka lahan satu demi satu diiris, Pak. Diiris, kena Yahudi. Dan begitu seterusnya. Akhirnya, sering terjadi ketegangan antara penduduk Madinah asli dengan orang Yahudi. Sampai Yahudi itu memberikan ancaman, Yahudi yang ngasih ancaman, besok akan ada nabi terakhir, sebagaimana dikabarkan dalam kitab kami, yang nabi itu akan berperang bersama kami melawan kalian. Dan penduduk Madinah, mereka orang ummi. Dan mereka tidak bisa membaca Taurat dan Injil, sebagaimana orang musyrik yang lain. Maka Yahudi ngancam seperti itu, mereka percaya. Dan dianggap bahwasanya, nanti akan ada nabi terakhir. Begitu penduduk Madinah mendapatkan informasi bahwa nabi terakhir itu berasal dari penduduk Mekah, di saat itulah mereka berbondong-bondong melakukan baiat. Ada baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah yang kedua. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka sudah siap menerima beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah nabi terakhir bersama kami. Bukan bersama orang Yahudi. Baik. Kemudian yang kedua adalah kembali ke masalah warisan ya. Tadi yang pertama biaya perawatan jenazah. Yang kedua adalah kewajiban yang memiliki kaitan dengan objek warisan. Seperti utang bergadai. Utang ini didahulukan agar objek gadai bisa segera dibebaskan, karena nantinya akan menjadi objek warisan. Misalnya, mayit punya utang senilai 100 juta. Yang digadaikan, ya 100 juta itu ada di tempatnya A, B, C. Mayit punya utang 100 juta, dari A 50 juta, B 20 juta, C 30 juta. Kemudian utangnya dari A ini, beliau menggadaikan sertifikat tanah. Dari B, beliau gadaikan motor. Dari C, mayit menggadaikan mobil. Baik. Atau misalnya dari A gadaikan sertifikat, yang B nggak ada barang gadai karena paling kecil, yang C gadaikan motor. Mana yang didahulukan dari utang A, B, C? Jawabannya adalah yang ada barang gadainya. Dalam rangka membebaskan objek gadai. Sehingga dahulukan utang A, sertifikat lepas. Kemudian dahulukan utang C, motornya lepas. Nah, yang B ini jika masih ada sisa, kasihkan ke si B. Nah, yang ketiga adalah kewajiban yang tidak memiliki kaitan dengan objek warisan. Kewajiban ini ada dua bentuk. Yang pertama, utang tanpa agunan, utang tanpa gadai. Yang kedua adalah utang karena kewajiban agama, misalnya utang zakat, utang bayar fidyah karena meninggalkan puasa, atau kafaroh yang belum dibayarkan. Kemudian mana yang didahulukan jika terjadi benturan antara utang agama dengan utang kepada sesama manusia? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan utang agama lebih didahulukan daripada utang dengan sesama manusia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang tuaku meninggal dunia, sementara beliau memiliki utang puasa." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Jika kamu atau jika orang tuamu punya utang ke orang lain, apakah kamu akan melunasinya?" Jawab sahabat ini, "Betul." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wadainullahi ahaku ayyuqdo anhu." Utang mayit kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Maka ini menunjukkan bahwasanya utang kepada Allah, utang atas nama agama, itu lebih didahulukan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa utang manusia lebih didahulukan. Bukan karena mendahulukan hak makhluk daripada hak khalik, namun hak agama lebih ada kelonggaran jika tidak mampu dibayarkan. Berbeda dengan hak makhluk, utang tetap utang meskipun orangnya tidak bisa membayar. Ada kaidah yang mengatakan, hakul khaliq yubna ala samaha, wa hakul makhluki yubna ala masyaha. Hak khaliq, hak Allah Ta'ala, dibangun di atas prinsip toleran, hak makhluk dibangun di atas prinsip pelit. Sehingga kalau hak syariat, Anda khusnudzon besar, itu diperbolehkan. Misalnya, semoga dengan ini Allah akan mengampuni. Semoga dengan ini Allah akan memberikan ampunan, Allah berikan pahala. Dan itu salah satu di antara bentuk khusnudzon kepada Allah. Asal orang itu serius untuk memohon ampun, serius untuk bertobat, serius mendekat kepada Allah, maka dia boleh husnudzon dengan cara seperti itu. Tapi untuk makhluk kedepankan prinsip, kayaknya mungkin tidak boleh. Makanya untuk makhluk selalu kita usahakan minta izin. Tayyib. Kemudian saya kasih catatan di sini, utang orang tua ke anak, orang tua utang ke anak. Jika orang tua utang ke anak, apakah orang tua juga wajib melunasi utangnya kepada anaknya? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, orang tua tidak wajib melunasi utangnya ke anaknya. Ini merupakan pendapat Hambali. karena orang tua memiliki hak terhadap harta anaknya. Pendapat yang kedua, orang tua tetap wajib melunasi utangnya ke anaknya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Ibnu Qudamah menjelaskan, وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ. Tidak ada kewajiban bagi atau anak tidak memiliki hak untuk menagih utang dari ayahnya. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَهُ وَمَالِكُ وَالشَّفِئِي. Sementara menurut Abu Hanifah, Imam Malik dan Asy-Syafi'i, lahu dhalik, anak berhak untuk nagih utang dari ayahnya. لِأَنَّهُ دَيْنٌ ثَابِتْ فَجَازَتْ الْمُطَالَبَةُ بِهِ كَغَيْرِهِ. Karena ini adalah utang, sehingga dia boleh untuk menagih sebagaimana utang ke tempat yang lain. Wallahu a'lam. Dan pendapat jumhur dalam hal ini lebih mendekati. Dan ini bisa kita jadikan sebagai jawaban untuk kasus yang kemarin ditanyakan oleh sebagian jamaah. Jika ada anak yang memberikan utang kepada orang tuanya, lalu sampai orang tuanya meninggal, kemudian sang anak nagih dengan minta jatah warisan, boleh ataukah tidak? Ada khilaf dalam masalah ini. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang keempat adalah menunaikan wasiat. Jika usai bayar utang, masih ada harta sisa, maka sisa harta digunakan untuk menunaikan wasiat. Wasiat ditunaikan sesudah utang. Berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ad-daina qabla al-wasiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan utang diselesaikan sebelum wasiat. Meskipun hadis ini statusnya dhaif, namun para ulama sepakat bahwa utang didahulukan sebelum wasiat karena utang itu wajib, sementara wasiat itu sifatnya tabarruk, akad sosial. Dia memberikan sebagian hartanya untuk orang lain, yang sifatnya anjuran dan tidak wajib. Dan wasiat maksimal 1/3 dari total harta. Jika lebih dari 1/3, maka kembali kepada kerelaan ahli waris. Aturan tentang wasiat sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian yang kelima, barulah dilakukan pembagian warisan. Warisan dibagi setelah menyelesaikan semua kewajiban di atas. Allah mengajarkan hal ini dalam Al-Quran. Setelah Allah jelaskan tentang pembagian warisan, Allah mengatakan, Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayarkan utang. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita coba latihan ya. Di sini saya sebutkan ada dua soal. Ada dua soal untuk latihan. Pertama, coba kita tampilkan soalnya. Yang pertama, soal satu ya. Ada dua orang wanita kembar. Sebut saja namanya Dina dan Dini. Mendapatkan warisan dari ayahnya senilai 90 juta. Dina sudah menikah, namun belum memiliki anak. Ketika sakit, Dina berwasiat agar warisan dari ayahnya disedekahkan untuk pesantren Al-Furqan. Pertanyaannya adalah, berapa nilai wasiatnya? Dia dapat warisan dari ayahnya senilai 90 juta, dan posisi dia sudah menikah, dan punya saudara kembar. Baik, kalimat ini, saya wasiatkan agar warisan dari ayah saya disedekahkan. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya nilai wasiat itu adalah total 90 juta. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa nilai wasiatnya? Harta yang ditinggalkan Dina adalah setengah dari warisan ayahnya, 90 juta, yaitu 45 juta. Kenapa? Karena 90 juta itu adalah warisan dari ayah untuk kedua putrinya, Dina dan Dini. Lu kan ini dua-duanya anak perempuan. Ya, untuk yang lain tidak dibahas di sini. Yang jelas, orang tuanya meninggalkan harta, terus yang 90 juta diberikan kepada Dina dan Dini. Berarti Dina mendapatkan setengah dari warisan ayahnya, yaitu 45 juta. Lalu Dina mewasiatkan seluruh hartanya dari warisan ayahnya disedekahkan. Dan kalimat ini menunjukkan wasiatnya seluruhnya. Dan ini wasiat yang lebih dari sepertiga. Jika ahli waris rela, dan ahli warisnya di sini adalah suaminya dan saudara kembarnya, maka nilai wasiat yang dikeluarkan sebesar 45 juta. Namun jika ahli warisnya tidak rela, maka nilai wasiat yang boleh dikeluarkan maksimal sepertiganya. Sepertiga dari 45, yaitu 15 juta. Insya Allah cukup mudah untuk dipahami ya. Makanya kalau ada orang yang dia berwasiat tapi tanpa nyebut nilai, yang ditunaikan adalah sepertiga. Lebih dari sepertiga nggak boleh. Misalnya ada orang sebelum mati dia berwasiat. Saya berwasiat, tolong hartaku diserahkan ke Masjid Al-Hidayah untuk pembebasan tanah wakaf. Misalnya. Dan dia tidak nyebut nilai. Maka ketika dia ngomong seperti itu, berarti nanti yang boleh diambil maksimal sepertiga dan digunakan untuk nebus tanah wakaf Masjid Al-Hidayah. Sesuai dengan peruntukan yang dia sampaikan ketika berwasiat. Wallahu alam. Selanjutnya, kita beralih ke soal yang kedua. Soal yang kedua. Si A meninggal, total harta peninggalannya diprediksi senilai 200 juta. Si A punya utang rumah sakit 60 juta, pernah meninggalkan puasa karena sakit selama 4 tahun. Si A dimakamkan di Jakarta dengan biaya lahan dan prosesi pemakaman sekitar 5 juta. Jika si A berwasiat agar 50 juta diserahkan ke musola depan rumahnya, berapa nilai warisannya? Asumsi fidyah nilainya adalah 25.000 per hari. Baik. Kita coba pakai tulisannya. Anda bisa lihat beberapa angka yang tercantum dalam soal, dan itu kita jadikan sebagai data diketahui, kemudian untuk menyelesaikan bagian yang dicari. Kita coba baca ulang. Si A meninggalkan warisan yang totalnya diprediksi kurang lebih 200 juta. Diketahui. Total warisan 200 juta. Anda tidak perlu tanya, 200 juta itu dari mana, Pak? Apakah harga rumahnya, tanahnya, atau apa? Nah, itu urusan keluarganya si A. Yang jelas pokoknya, kita dapat data total harta warisan si A 200 juta. Kemudian si A punya utang rumah sakit 60 juta. Utang rumah sakit 60 juta. Kemudian si A pernah meninggalkan puasa karena sakit selama 4 tahun. Berarti di situ punya kewajiban bayar fidyah 4 kali 1 bulan. Anggaplah misalnya 1 bulan langsung kita genapkan jadi 30 hari. Berarti punya kewajiban bayar fidyah sebanyak 120 hari. Kemudian prosesi pemakaman, biaya pemakaman 5 juta. Biaya pemakaman senilai 5 juta. Lalu si A berwasiat 50 juta. Si A berwasiat senilai 50 juta. Baik. Tadi kita punya asumsi fidyahnya itu 25 ribu per hari. Bayar fidyah, dan di sini asumsinya adalah 25 ribu per hari. Sudah? Sekarang coba kita urutkan sesuai dengan tahapan yang tadi sudah kita pelajari. Apa yang paling didahulukan? Pertama, tahapan pertama adalah urutkan kewajiban yang harus diselesaikan. Ini bukan urutkan, ini berarti urutan. Urutan kewajiban yang harus diselesaikan. Apa dulu? Biaya pemakaman. Ini yang pertama. Kita kasih nomor ya. Yang pertama, biaya pemakaman. Selanjutnya apa? Selanjutnya, utang yang tidak ada gadai. Di sini utangnya tidak ada gadai. Yang mana? Utang rumah sakit. Nomor dua. Berikutnya adalah utang agama. Nomor tiga, bayar fidyah. Berikutnya, baru wasiat. Nomor empat. Jika masih ada sisa, sisa itulah yang dibagikan. Baik. Urutan kewajiban nomor satu adalah biaya pemakaman. Nomor dua, utang rumah sakit. Berarti langsung begini saja. 200 juta dikurangi. Yang pertama, dahulukan biaya pemakaman. 5 juta. Terus dikurangi lagi utang rumah sakit, 60 juta. Dikurangi lagi bayar fidyah. Berapa ini? 120 kali 25 ribu. Ketemu berapa di situ? 3 juta. 3 juta ya. Dikurangi 3 juta. Baik. Ini ketemu 3 juta. Sudah? 1, 2, 3 sudah? Nah, wasiat nanti belakangan. Wasiat nanti belakangan. Karena wasiat itu dihitung dari sisa setelah pelunasan utang. Berapa ini? 200 dikurangi itu semuanya. Totalnya adalah 132 juta. Ini sama dengan 132 juta. Ini sisa. Kemudian sisa warisan setelah dikurangi utang 132 juta ini acuan wasiat. Baik. Kita beralih ke nomor 4. Si A berwasiat 50 juta. Wasiat 50 juta. Berarti ini lebih besar dari sepertiga kali 132. Lebih besar dari sepertiga kali 132. Boleh nggak ditunaikan? Jawabannya menunggu kerelaan ahli waris. Jika ahli waris setuju, silahkan. Kalau ahli waris tidak setuju, nggak boleh. Misalnya ya, kita langsung di sini saya tegaskan, tidak ada ahli waris yang setuju. Misalnya, ahli waris tidak setuju. Karena ahli waris tidak setuju, maka yang boleh ditunaikan maksimal sepertiga. Yang boleh ditunaikan maksimal sepertiga. Sehingga nanti cara ngitungnya ini, sepertiga kali 132 sama dengan berapa? 44 juta. Inilah nilai wasiat yang boleh ditunaikan jika ahli waris tidak setuju. Kalau ahli waris setuju, maka boleh 50 juta. Kalau nggak setuju, maksimal ini. Berarti berapa nilai warisan sama dengan 132 dikurangi 44 sama dengan berapa? 88 juta. Baik, bagian anak berapa, Pak? Nah, di soal nggak disebutkan ya. Kalau mau Anda rinci, misalnya dia punya anak sekian, ada istri, ada anak, ada saudara, nah itu nanti ini dibagi sesuai dengan porsi jatah mereka masing-masing. Wallahu'alam. Nah, yang ingin kita tekankan di sini, jamaah, adalah bahwa perhitungan wasiat nilai sepertiga itu setelah dikurangi utang. Sehingga bukan 50 juta dari 200, tapi 50 juta dari 132 karena dihitung setelah dikurangi utang. Kemarin ada pertanyaan, kemudian ngisi di kolom komentar di Facebook kalau nggak salah ya. Kok bisa ketemu nilai sekian ya? Sepertiga dari 132 itu dari mana? Tapi soalnya bukan ini, soalnya yang lain. Padahal kan warisannya 200. Mungkin beliau tidak mengikuti dari awal. Jadi, wasiat itu baru dihitung setelah semua kewajiban, tiga kewajiban pertama, yaitu biaya makam, kemudian utang bergadai maupun tanpa gadai kepada sesama makhluk, lalu utang syariat, seperti utang bayar fidyah, utang zakat. Setelah selesai itu semuanya, sisanya baru dilakukan perhitungan wasiat. Wallahu a'lam. Tayyib. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan beberapa kewajiban yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan. Sehingga ketika ada orang yang meninggalkan harta dalam jumlah banyak, belum tentu warisannya juga banyak. Karena ketika dia meninggalkan harta dalam jumlah banyak, ternyata utangnya besar, kemudian dia juga pernah berwasiat yang jumlahnya besar, maka nanti itu semuanya bisa mengurangi nilai warisan. Kemudian selanjutnya kita akan bahas di bab nomor 16. Di bab 16 kita akan berbicara tentang rukun, syarat, sebab, dan penghalang dalam pembagian warisan. Judul babnya cukup panjang ya. Rukun, syarat, sebab, dan penghalang dalam pembagian warisan. Empat poin ini rukun, syarat, sebab, dan penghalang merupakan empat hal yang paling mendasar dalam mengukur keabsahan perbuatan dari kacamata syariat, baik yang sifatnya ibadah maupun muamalah. Dalam masalah ibadah, maka di situ ada rukun ibadah, ada syarat ibadah, ada sebab ibadah, dan ada penghalang ibadah. Makanya pelajaran tentang ibadah itu sah atau tidak, yang ditimbang adalah empat ini. Dalam muamalah juga demikian. Ada rukun jual beli, syarat jual beli, sebab jual beli, dan penghalang jual beli. Untuk melihat apakah itu sah atau tidak, mempertimbangkan empat hal ini. Coba kita pelajari salah satu contoh dalam masalah sholat. Apa rukun sholat? Banyak. Kita mengenal ada takbiratul ihram, membaca al-fatihah, kemudian berdiri, lalu ruku, i'tidal, dan seterusnya. Apa syarat sholat? Syarat sah sholat seperti bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian bersih dari najis, dan seterusnya. Apa sebab sholat? Sebab kita sholat adalah masuknya waktu. Maka kita sholat duhur, sebabnya karena sudah masuk waktu duhur. Apa penghalang sholat? Penghalang hadas. Ngentut misalnya. Atau pembatal-pembatal yang lainnya. Yang terjadi ketika kita sedang sholat. Maka itu menyebabkan sholat kita jadi batal. Nah, ketika kita membahas empat ini, nanti kita akan bisa menilai apakah ibadah kita itu sah atau tidak. Tayyib, kita lanjutkan di sini. Kita akan mempelajarinya secara berurutan dan fokus terkait masalah warisan. Pertama adalah rukun pembagian warisan. Rukun artinya unsur. Ka'bah itu punya empat rukun. Rukun Hajar Aswad, kemudian rukun Iraqi, rukun Syami, lalu rukun Yamani. Ada empat rukun Ka'bah. Kenapa disebut rukun? Karena dia sudut-sudut yang merupakan tiang penyangga utama dari Ka'bah. Sehingga Ka'bah bisa berdiri kokoh, tegak, sebabnya adalah karena dia punya empat unsur utama. Dan itulah yang dimaksud dengan rukun. Baik, rukun pembagian warisan berarti unsur utama adanya pembagian warisan. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka tidak akan terjadi pembagian warisan. Rukun pembagian warisan ada tiga. Mayit yang memberikan warisan, ahli waris, penerima warisan, dan yang kedua objeknya, hartanya. Rukun yang pertama adalah muwaris, yaitu mayit atau orang yang distatuskan seperti orang yang meninggal. Misalnya orang hilang. Berarti di bagian rukun pertama ini, memastikan bahwa mayit atau orang yang punya harta itu sudah meninggal. Gimana kalau dia nggak diketahui? Kalau tidak diketahui, maka distatuskan sebagaimana orang yang sudah meninggal. Yang pertama adalah, yang kedua adalah waris. Penerima warisan. Kita lebih akrab menyebutnya dengan ahli waris. Mereka adalah keluarga mayit yang masih hidup setelah kematian muwaris. Termasuk juga yang disamakan dengan orang yang hidup seperti janin yang ada dalam kandungan. Yang ketiga adalah harta warisan al-mawruts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh mayit. Baik, kita ulang ya. Pertama mayit. Nah, mayit, ada yang mayit hakiki, dan ada yang mayit hukmi. Rukun pembagian warisan. Pertama adalah adanya muwaris. Pewaris, pemberi warisan ya. Pemberi warisan. Dan namanya warisan berarti pemiliknya sudah mati. Namanya warisan berarti hartanya atau pemilik harta itu sudah mati. Tidak disebut warisan jika pemiliknya masih hidup. Tayyib. Nah, pemberi warisan Ada yang dia mayit hakiki, disebut oleh para ulama dengan mayit hakiki. Mayit hakiki itu mayit yang fisiknya ada, yang kita ketahui dia sudah mati. Itu mayit hakiki. Dan yang kedua adalah mayit hukmi. Mayit hukmi adalah mayit atau orang yang distatuskan sebagaimana mayit. Contohnya orang hilang. Tidak diketahui infonya. Dia sudah lama menghilang. Namun, masyarakat melihat orang ini nampaknya sudah nggak bakalan kembali. Nah, untuk bisa disebut sebagai mayit hukmi, maka harus ada putusan pengadilan. Ini pengadilan, hakim ya, yang memutuskan. Di tempat kami kajian ini, di studio, ada sebuah lahan. Yang lahan itu dimiliki oleh 5 orang. Satu orang hilang. Di usia sekitar mungkin 50-60 tahun. Satu orang hilang. Sehingga ketika lahan ini mau dijual, sementara satu orang hilang ini belum ditemukan, dan beliau ini yang hilang ini, beliau statusnya orang gila, ya. Atau gilanya mungkin kadang sembuh, kadang gila. Jadi dia hilang. Sehingga ketika tanah ini mau dijual, mereka mengalami kesulitan. Karena ada satu pemiliknya yang hilang. Padahal di sertifikat itu atas nama 5 orang ini. Dan pengadilan tidak bisa menghukumi sebagai orang yang mati. Karena dia hilang. Namun, dengan kondisi tertentu, bisa dihukumi sebagai orang yang mati, ya. Dan dalam hukum Islam itu jika ya orang hilang ini kemungkinan besar sudah meninggal dunia. Ada 2 acuan yang digunakan. Pertama, dia meninggal di daerah yang nggak mungkin bisa bertahan hidup. Misalnya meninggal di atau ketika perang, atau meninggal di laut, meninggal di padang atau hilang di laut. Hilang di padang pasir, yang kemungkinan besar dia pasti mati. Maka dia bisa dihukumi sebagai orang mati. Contoh yang lain, dia meninggal atau dia hilang di suasana yang nggak mungkin bisa bertahan hidup. Misalnya hilang ketika ada bencana alam, ya, sehingga belum ditemukan sampai sekarang. Mungkin korban tsunami, ya. Ada yang belum ditemukan. Korban, apalagi misalnya, korban likuifaksi yang ada di Palu, ada yang belum ditemukan. Nah, ketika mereka belum ditemukan, tapi kemungkinan besar orang itu meninggal, maka bisa distatuskan sebagai mayit, mayit hukmi. Mayit atas keputusan hukum, dan itu yang menentukan adalah pengadilan, hakim. Kemudian yang kedua, jika hilangnya itu di posisi normal, di posisi aman. Bukan hilang ketika perang, bukan hilang di laut, bukan hilang di padang pasir, atau hilang ketika situasi bencana, tapi hilang, yang kita tidak tahu. Maka bisa distatuskan sebagai orang mati jika usianya sudah melebihi dari usia normal manusia. Misalnya usianya sudah berapa? Ya kurang lebih sekarang 120 tahun. Nah, 120 tahun ya, tidak mungkin orang sekarang bertahan. Kemungkinan besar pasti dia sudah mati. Maka dia bisa dihukumi sebagai mayit hukmi. Ada juga sebagian jamaah yang datang ke kami, ya, dan sudah lama kasusnya. Beliau menghilang ketika SMP kalau tidak salah. Ya. Kalau tidak SMP ya SD. Hilang itu saat penjajahan Jepang. Dan sampai sekarang belum ketemu. Dan karena situasi ketika itu adalah situasi penjajahan, ada kemungkinan besar, ya, mungkin dia dibunuh, kemungkinan besar mungkin dia juga lari ke daerah yang lain, dan nggak tahu. Dan yang bersangkutan meninggalkan sepetak tanah. Nah, kemudian tanya, bisa nggak tanah ini diwariskan? Sebenarnya yang berhak memutuskan di situ adalah pengadilan. Jika pengadilan memutuskan, dia dianggap sudah meninggal, maka statusnya sebagai mayit hukmi. Kemudian yang kedua adalah penerima warisan. Yang disebut dengan al-waris. Atau kita lebih akrab menyebutnya dengan ahli waris. Penerima warisan syaratnya dia harus hidup. Dan hidup itu ada dua. Hidup hakiki. Artinya fisiknya ada. Kita bisa jumpai orangnya. Yang kedua adalah hidup hukmi. Hidup hukmi. Hidup hukmi ini ada dua. Pertama janin. Dia dinyatakan sebagai bagian dari ahli waris meskipun dia belum lahir. Dan ini yang disebut dengan hidup hukmi. Distatuskan sebagaimana orang yang hidup. Yang kedua adalah orang hilang. Yang menurut hakim belum dinyatakan mati. Maka orang ini disebut sebagai orang yang hidup secara hukmi. Sehingga kata hukmi itu menunjukkan bahwasanya dia dihukumi atau distatuskan sebagaimana yang hakiki berdasarkan indikator yang ada. Baik. Kemudian yang ketiga adalah objek warisan. Dan objek warisan, kemarin sudah kita sampaikan batasannya, bisa bentuknya harta yang sudah ada, atau bisa bentuknya adalah hak yang bernilai, hak yang memiliki nilai, seperti diat. Hak yang memiliki nilai, contohnya adalah diat. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan ke syarat pembagian warisan. Syarat berarti aturan yang menyebabkan sebuah kejadian bernilai sah. Jika syarat tidak terpenuhi, maka kejadian tersebut dinilai tidak sah. Syarat jual beli adalah ketentuan ketika interaksi penjual dan pembeli itu melakukan akad, kapan dia dinilai sah. Jika syaratnya dipenuhi, ketentuannya dipenuhi, maka dia bernilai sah. Syarat pembagian warisan ada tiga. Pertama adalah kematian muwaris, kematian pemberi warisan. Kematian bisa ditetapkan dengan tiga hal. Pertama, kejadian real atau kematian musyahada, seperti kematian yang jenazahnya ada di tempat. Seperti kematian yang jenazahnya ada di tempat. Yang pertama, yang kedua, pernyataan saksi dua orang atau lebih. Misalnya kematian di luar daerah. Lalu ada orang yang menjadi saksi atas kejadian itu. Yang ketiga, disamakan dengan orang mati oleh keputusan hakim, yang disebut dengan al-mautu hukman, seperti yang tadi kita sampaikan. Misalnya orang yang hilang dalam waktu yang lama, lalu diputuskan oleh hakim bahwasanya dia dianggap telah meninggal dunia. Di negara kita, ahli waris hendak mengurus warisan harus melampirkan surat kematian yang diterbitkan oleh rumah sakit atau pihak kelurahan. Status surat kematian adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Meskipun beliau meninggal di tempat, bil musyahadah, ada jenazahnya, ya, diurusi oleh masyarakat, Tapi untuk masalah administrasi di negara kita harus tetap ada bukti. Selanjutnya yang kedua, syarat pembagian ahli waris, syarat pembagian warisan yang kedua adalah hidupnya ahli waris setelah wafatnya pemberi warisan meskipun sesaat. Jika sebuah keluarga meninggal bersamaan, maka mereka tidak bisa saling mewarisi karena tidak diketahui siapa yang meninggal duluan. An-Nawawi mengatakan, walau mata mutawarrithan bigharqin au hadamin au ghurbatin ma'an au juhila asbaquha lam yatawaratha wa malu kullin libaqi warasatihi. Jika ada dua orang yang bisa saling mewarisi, misalnya suami istri, meninggal bersamaan karena tenggelam atau tertimpa benda, atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu mati, maka mereka tidak bisa saling mewarisi. Dan hartanya diserahkan kepada ahli waris yang lain. Baik, di sini ada terjemah yang kurang ya. Wa malu kullin libaqi warasatihi, ini belum diterjemahkan. Anda bisa tambahkan. Dan masing-masing hartanya diserahkan kepada ahli waris yang masih hidup. Baik. Kemudian yang ketiga adalah diketahui adanya hubungan sebab pewarisan. Seperti karena hubungan nasab atau hubungan pernikahan. Contoh pembagian waris karena hubungan pernikahan apa? Suami atau istri. Dia dapat warisan karena hubungan pernikahan. Dan biasanya di negara kita ada keterangan dari notaris atau kelurahan bahwa yang bersangkutan adalah anak atau istri mayit. Dan itu jika harus naik ke pengadilan. Tapi kalau tidak harus naik ke pengadilan, ya biasanya secara proses tidak perlu seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian nanti kita akan bahas tentang sebab pewarisan. Ada tiga sebab ya. Nasab, pernikahan, dan walak. Namun insyaAllah ta'ala kita akan belajar bagian ini di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kami persilahkan bagi para jamaah yang mau bergabung, bisa menghubungi sebagaimana di nomor yang tersedia. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Begini, saya punya suami. Suami saya itu pensiun, tapi dalam keadaan sakit. Dapat uang gaji dan uang pensiunan. Selanjutnya. Mohon maaf, nah, barangkali uang pensiun dan uang gaji pensiun itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kadang juga dipakai untuk membantu anak. Seandainya suami saya meninggal dunia, uang pensiun itu apakah harus saya ganti untuk dibagi waris atau hak istri? Bagaimana menurut Ustaz yang benar? Begitu Ustaz, syukron. Barakallahu fikum. Syukron. Cukup, Ibu? Baik. Kembali kami ingatkan kepada para jamaah, apabila telepon Anda sudah berhasil masuk, mohon langsung dikecilkan volume televisinya, ya, agar tidak terjadi feedback seperti yang tadi. Kita coba lihat kasus yang disampaikan oleh penanya. Suami Anda mendapatkan gaji dan uang pensiunan. Kemudian itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah jika suami meninggal dunia, itu harus dibagi waris? Jawabannya tidak. Karena itu adalah gaji suami ketika suami masih hidup. Dan suami berhak untuk memanfaatkan sebagaimana yang beliau kehendaki. Baik. Sehingga harta yang saya miliki, yang Anda miliki, siapapun yang memiliki harta itu, ketika masih hidup, kemudian dia gunakan untuk kepentingan pribadinya, atau dia serahkan ke orang lain, ke istrinya, ke anaknya, atau siapapun, dia tidak dijadikan sebagai harta warisan. Karena penggunaan harta ini dilakukan ketika pemiliknya masih hidup. Mungkin yang jadi pertanyaan itu begini. Jika suami meninggal dunia, negara masih memberikan uang pensiunan. Pensiunan lanjutan. Apakah pensiunan lanjutan ini dibagi waris, ataukah haknya istri semata? Jawabannya adalah kembali kepada undang-undang yang berlaku. Pensiunan lanjutan itu menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dia haknya siapa? Jika pemerintah menetapkan bahasanya, pensiunan lanjutan itu diberikan kepada istri, maka yang berhak di sini hanyalah istri. Sedangkan ahli waris yang lain nggak berhak. Sehingga tidak perlu dibagi waris. Dan kemarin sudah kita bahas ini, dan insya Allah pendapat ini yang lebih benar, bahwa uang pensiunan lanjutan itu adalah hak sesuai dengan tujuan penerima. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Silakan, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, mau nanya ini. Ini ada kasus di kampung saya. Ini seorang meninggal, laki, tetapi ketika masa hidupnya, beliau ini bekerja bareng bersama istrinya. Yang kita lihat memang benar seperti itu. Nah, lalu si suami meninggal. Ini apakah dibagi dua dulu? Jadi milik suami separuh, milik istri separuh, baru yang separuh milik suami inilah yang dibagi waris. Apa seperti itu atau gimana? Baik. Maksudnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Umar Bali. Dari Bali. Pak Umar di Bali. Barakallahu fikum, Pak Umar. Waalaikumsalam. Barakallahu. Kemarin sudah kita bahas bagian ini, Bapak. Ketika kita membahas tentang masalah harta gonogini. Di bagian masalah harta gonogini di bab yang ke-13 dari buku yang kita kaji. Bahas tentang harta mustarok, harta milik bersama. Nah, harta mustarok milik bersama terjadi ketika suami dan istri kerja bareng. Misalnya mereka punya toko, kemudian mereka kelola bersama, berarti di situ ada andil dari hasilnya adalah milik istri, dan andil juga dari milik suami. Nah, karena mereka bekerja bersama, berarti harta yang mereka miliki adalah milik bersama. Nah, kemudian ketika suami meninggal, bagaimana teknisnya? Harta total yang ada dalam rumah tangga ini milik bersama. Berapa persen milik suami, berapa persen milik istri, yang paling tahu adalah keluarga. Terutama istri, karena beliau yang paling tahu asal-usulnya. Sehingga istri misalnya menyampaikan, dulu saya dengan suami saya kerja bareng, dan porsi saya 50%. Baik, berarti Anda memiliki 50% dari harta di rumah ini. Selanjutnya, sebelum dilakukan pembagian waris, dibagi dua dulu, 50% ke istri. Dan ini tidak dibagi waris, 50% milik bapak, dan kakak sudah meninggal, maka ini yang dibagi. Dan itulah gonogini yang ada dalam Islam. Jika orang bekerja bareng dan mendapatkan hasil, maka sebelum dibagi waris, ditentukan dulu mana tasunya harta istri, kemudian disisihkan, harta istri disisihkan, sudah setelah disisihkan, baru yang harta mayit dibagi. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pernah riba, terus itu jangka waktunya lama. Kemarin tuh teman saya ini ngajakin karena suku bunganya lagi turun, jadi biar untuk memperpinjaman disuruh ajuin lagi, apakah seperti itu boleh gitu? Disuruh mengajukan gimana maksudnya? Mengajukan pembaru, tapi kita tidak pinjam, tapi untuk memperpendek waktu seandainya memang surat tadinya 10 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun, gitu. Jadi biar cepat kelunas, apakah boleh? Utang? Hutangnya sama, Pak. Cicilannya diperbesar? Cicilannya sama, cuman jangka waktunya biasanya. Karena dia dari 0,5, gitu, suku bunganya. Gitu. Jadi apa? Atau gimana gitu. Soalnya saya juga baru tahu riba. Baik. Barakallahu fikum. Cukup, Ibu? Iya. Terima kasih, Ustaz. Cukup, Ustaz. Baik. Prinsipnya begini. Jadi, terkait taubat dari riba, ada dua hal yang perlu dibedakan. Pertama, taubatnya. Yang kedua adalah penyelesaiannya. Untuk taubatnya, jika ibu sudah mengenal bahasanya ini adalah sesuatu yang dilarang. Dan realita di masyarakat kita, ASN banyak sekali yang menyekolahkan apa namanya? SK, Masya Allah. SK ASN. Itu adalah keputusan dari negara bahwasanya yang bersangkutan sah sebagai pegawai negara. Sebagai ASN. Cuman banyak di tempat kita orang yang tidak amanah dalam memegang ini. Begitu dapat, langsung masuk ke bank. Saya dapat informasi, ada sebuah instansi, yang dalam instansi itu ada banyak ASN. Ada juga pekerja non-ASN ya, pekerja pegawai tidak tetap, ya. Yang satu pegawai tidak tetap, yang satu ASN. Mayoritas ASN yang ada di instansi itu nggak megang SK. Masya Allah. Ya. Bukan karena selundupan, tapi SK-nya ditaruh di bank. Dan informasi yang saya dapat, yang masih megang SK hanya dua karyawan. Dua ASN yang ada di instansi itu. Subhanallah. Berarti banyak sekali pelanggaran riba yang dilakukan di dunia ini, di dunia ASN. Maka kita selalu memberikan edukasi, ini bahaya, nggak boleh, ini dosa besar. Nggak boleh, jangan remehkan seperti itu. Sehingga begitu SK ada di rumah, gatelan pengen segera menyekolahkan SK-nya. Nggak boleh seperti itu. Baik. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Pertama, sudah mengenal dan sudah tahu bahwasanya ini haram, maka segera bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah karena sudah melakukan transaksi dengan cara menyekolahkan ASN, SK ASN. Bertobat kepada Allah. Dan itu bentuk tobat. Berikutnya, kita akan bahas bagaimana cara penyelesaiannya. Intinya adalah semakin cepat makin bagus dan makin besar potongannya makin bagus. Sehingga kalau misalnya plafon utang yang Anda terima adalah 100 juta, utangnya 80, bunganya 20, sehingga total jadi 100 juta misalnya. Lalu Anda melakukan pengajuan ulang, sehingga utangnya bisa turun jadi 90, yang harus Anda lunasi, berarti Anda dapat diskon 10 juta. Kalau bisa seperti itu, silakan dilakukan. Atau jangka diperpendek. Dan dikasih potongan dari bunganya, silakan dilakukan. Semakin dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. wa syahidai wa qalahum sawa. Jabir bin Abdullah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 5 orang karena riba. Pemakan riba, pemberi makan riba, yang nyatet, dan 2 saksi. Posisi ASN yang menyekolahkan S-nya, dia sebagai apa? Sebagai pemberi makan riba. Karena ketika dia nyicil, dia membayar pokok plus bunga. Ketika dia membayar bunga, berarti dia sebagai, makanya semakin banyak bunga yang dia berikan, berarti sebagai pemberi makan riba, semakin banyak. Atau semakin kuat. Dan itu bisa menyebabkan tingkatan laknat yang semakin besar. Dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai mendapatkan laknat seperti itu. Karena yang melaknat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, berarti bunga. Pemberi makan riba, berarti yang memberikan bunga. Karena itu perjuangan yang harus Anda lakukan adalah gimana caranya memperkecil nilai bunga. Silakan dilakukan pengajuan ulang dengan cara saya akan lunasi lebih cepat, tapi bisa nggak ada potongan bunga? Kalau bisa seperti itu, silakan dilakukan. Dan jika Anda merasa bahwasanya informasi ini bermanfaat bagi para ASN-ASN yang lain yang suka menyekolahkan SK-nya, silakan disampaikan. SK itu amanah, bukan barang dagangan. Perlukan dengan rupiah, pertahankan dengan baik, jalankan amanah itu dengan benar. Jangan mudah menyekolahkan SK. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, saya mau tanya masalah dulu beberapa ya mungkin ada 10 tahun yang lalu, Ustaz ya. Saya ada kredit kendaraan. Kemudian ketika proses kredit lembaga keuangannya atau finance-nya bangkrut, Ustaz. Kemudian saya tidak bisa mencari dia lagi ketika kajian tentang riba. Saya mau lunasi, dia nggak ada lagi. Hanya dia sudah bangkrut. Kendaraan bermotor itu masih ada di tangan saya. Jadi saya sudah melakukan akad beruntung, saya nggak bisa temui mereka lagi. Nah ini bagaimana sebaiknya, apa langkah yang mau saya ambil, Ustaz? Artinya mereka sudah saya cari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Langkah bagaimana saya untuk mengembalikan kendaraan ini atau melunasinya, Ustaz? Posisi pihak sebagai penjual motor atau leasing, Pak? Leasing, Ustaz. Leasing, ya. Berarti lembaga leasing. Pembiayaan, ya? Iya, pembiayaan, finance. Baik, finance. Cukup, ya. Bapak? Cukup, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tayyip, jika Anda melakukan transaksi dengan pihak finance atau leasing, jelas itu ada transaksi riba. Karena akad yang dilakukan adalah akad utang, kemudian ada kelebihan, maka yang kami sarankan, pertama, kewajiban Anda hanya senilai nilai pokok. Kewajiban Anda hanya membayar tak 25, kelebihan 5 juta, ini tidak boleh Anda berikan, karena itu sama dengan memberi riba. Yang kedua, jika pokok yang Anda bayarkan ke finance sudah lunas, Anda sudah membayar 20 juta dengan cara dicicil, sudah selesai 20 juta, maka insya Allah Anda sudah tidak lagi berkewajiban untuk memberikan tambahan. Sehingga tidak perlu mencari pihak finance, jika memang bagian pokoknya sudah lunas. Yang ketiga, jika bagian pokoknya belum lunas, berarti bagian pokok ini wajib untuk tetap dikembalikan. Nah, bagaimana kalau perusahaan finance-nya sudah bangkrut, sudah tutup? Ini adalah harta yang harus Anda tunggu pemiliknya, dengan tetap berusaha untuk dicari. Kasus yang sama pernah terjadi pada Ibnu Mas'ud, radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud pernah beli budak. Transaksi dilakukan di satu tempat. Anggaplah misalnya di pasar. Setelah deal, budak dibawa pulang. Dan Ibnu Mas'ud mau ngambil duit. Begitu dibawa pulang, beliau ngambil duit. Ibnu Mas'ud balik ke pasar, penjualnya sudah tidak ada. Dicari-cari oleh Ibnu Mas'ud, nggak ketemu. Loh, kemana penjual budak? Dia sudah pergi. Sebenarnya ketika nggak ketemu, putus asa, sudah dicari lama nggak ketemu, putus asa Ibnu Mas'ud pulang beli. Dan uang itu dipertahankan. Sampai selama beberapa waktu, ternyata nggak ketemu-ketemu orangnya, Ibnu Mas'ud disedekahkan atas nama pemilik. Atas nama pemilik. Dan beliau jika nanti pemiliknya datang, maka akan aku sampaikan bahwa kamu yang itu merupakan pembayaran budak, sudah saya sedekahkan atas nama kamu. Kalau kamu ridho, maka pahalanya jadi milik kamu. Kalau kamu nggak ridho, tak ganti. Tak ganti, dan pahala sedekah itu milik saya. Nah, Anda bisa lakukan seperti itu. Jika maka Anda sedekahkan 5 juta. Bisa ke masjid, atau ke fakir miskin, atau yang lainnya. Dan ikrarkan dengan tetap mencari pemiliknya. Jika nanti ketemu pemilik, sampaikan, sudah disedekahkan atas nama Bapak. Kalau pemilik ridho, selesai masalah. Tapi kalau nggak ridho, tak ganti 5 juta. Dan sedekah kemarin, pahalanya menjadi milik Bapak. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita baca pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan adik saya adalah anak angkat dari saudara bapak angkat saya, anak kakak bapak angkat. Saat ini kedua orang anak angkat dari anak saya dan adik saya adalah anak angkat dari saudara bapak angkat saya. Saudara bapak angkat. Anak kakak bapak angkat. Anak kakak bapak angkat. Insyaallah, bingung saya. Gimana? Terus selanjutnya? Saat ini kedua orang tua angkat saya sudah meninggal. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalil dan hukum dari wasiat wajibah, di mana pada saat pembagian warisan, disepakati saya dan adik angkat saya mendapatkan sepertiga harta peninggalan orang tua angkat saya. Sisanya ke seperempat untuk keluarga ibu angkat saya, kemudian sisanya kepada keluarga bapak angkat saya. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Anak angkat betul tidak mendapatkan warisan. Dan jika tidak pernah berwasiat, ya, orang tua angkat tidak pernah berwasiat, pada asalnya anak angkat tidak mendapatkan wasiat. Lalu Anda bertanya, apa dalilnya wasiat wajibah? Di mana ketika tidak pernah berwasiat, tapi dianggap punya wasiat. Atau dianggap berwasiat. Di bagian akhir buku ini, saya sebutkan beberapa keterangan ulama. Dan ada khilaf di antara para ulama. Apakah wasiat wajib itu berlaku ataukah tidak? Sebagian ada yang memberlakukan, sebagian ada yang tidak memberlakukan. Namun, kalau Anda ingin mendapatkan keterangan yang lebih rinci dan lebih cepat, ya, karena kita pembahasan bagian wasiat wajib itu paling belakang, silakan Anda baca buku Fiqh Sunnah karya Said Sabiq. Di Fiqh Sunnah Said Sabiq, di bab tentang masalah warisan dan wasiat, bagian paling akhir, boleh sebutkan tentang itu. Boleh sebutkan tentang wasiat wajib dan beberapa kebijakan mahkamah agama di Mesir. Kapan syarat-syarat wasiat wajib itu berlaku. Ada beberapa syarat yang disebutkan oleh Said Shafiq. Insya Allah itu sudah kami anggap mencukupi. Nanti Anda baca di Fiqih Sunnah Said Shafiq. Di situ ada keterangan tentang wasiat wajib. Wallahu ta'ala alam. Nah. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Umur Salma di Palangkaraya, Ustaz. Silakan. Ini Ustaz mau nanya tentang warisan. Saya itu kan anak tunggal dari orang tua saya, perempuan kan saya, terus bapak saya sudah meninggal. Nah, yang pernah saya dengar dari Ustaz, kalau saya punya warisan dari bapak saya itu satu buah rumah. Nah, rumah itu hasil jerih payah ibu dan bapak saya. Nah, mereka berdua bekerja, akhirnya mendapatkan rumah. Nah, ini bapak sudah meninggal. Bapak sudah meninggal itu kan katanya setengah ibu, setengah bapak gitu kan. Dari perincian asal harta. Lalu kalau misalnya pembagiannya seperti itu, kalau anak satu perempuan itu setengah, kalau ibu setengah, berarti paman apa saudara laki-laki dari bapak saya itu nggak dapat ya Ustaz? Baik, cukup Ibu. Satu lagi Ustaz, ini ada pertanyaan sudah lama sih. Istri yang di poligami misalnya 4, itu warisnya sama 1/8 atau bagaimana Ustaz? Soalnya ada yang punya anak, ada yang tidak punya anak. Itu. Nah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ngitungnya kayak gini ya. Suami, istri. Memiliki sebuah objek berupa rumah. Dan kembali untuk menentukan objek ini milik siapa, yang paling tahu adalah mereka berdua. Suami meninggal dunia. Sehingga selanjutnya yang paling tahu adalah istri. Istri membuat pernyataan bahwa kami dulu bekerja bareng. Sehingga baik saya dan bapakmu sama-sama memiliki rumah ini. Berapa ibu punya? Nah, kemudian istri mengatakan, saya punya 50%. Baik, 50% ini milik istri. Dan bagian ini 50% ini tidak dibagi waris. Tidak dibagi waris. Kenapa tidak dibagi waris? Yang punya masih hidup. Istri masih hidup. Sehingga dia tidak dibagi waris. Sementara yang dibagi waris adalah bagian ini. Ini milik suami. Dan yang punya sudah meninggal dunia. Sudah? Dari setengah rumah ini, kita alihkan ke sini ya. Dari setengah rumah ini yang dibagi waris. Anak perempuan satu dapat setengah. Jadi dapat sekian. Kemudian istri mayit, beliau dapat 1/8. Dapat lagi 1/8. Tidak, 1/8 misalnya sekian. Sehingga bagian yang atas ini diserahkan ke anak dan ibunya. Sisa diserahkan ke saudara. Saudara mayit. Nah, bagian inilah yang menjadi warisan saudara. Sehingga bukan setengah untuk anak, setengah untuk ibu, selesai, habis, berarti saudara nggak dapat. Bukan seperti itu. Warisan mayit yang mana? Yang bukan harta ibu. Nah, ini yang dibagi. Ini kan masih ada sisa ya. Sisa, kita kasih arsir merah. Setelah diserahkan ke anak perempuan dan istri, masih ada sisa. Sisa ini yang dibagi waris. Baik. Selanjutnya, jika ada orang yang melakukan poligami dan istrinya 4 misalnya. Jatah istri dalam Al-Quran, ada yang diberi 1/4, ada yang diberi 1/8. Nah, 1/4 itu apakah masing-masing dikasih 1/4 ataukah 1/4 dibagi 4? Jika mayit punya anak berarti 1/8. 1/8 itu masing-masing ataukah 1/8 dibagi 4? Jawabannya 1/4 atau ya. Atau 1/8 dibagi 4. Ibnu Qudama mengatakan begini alasannya ya. Andai kan istri itu diberi 1/4 ke masing-masing, sehingga jika ada A, dia punya 4 istri. Dia punya 4 istri. Dan A ini nggak ada anak. Dia nggak punya anak. Maka berarti 4 istri dapat berapa? 1/4. Kalau masing-masing dikasih 1/4, istri 1, 2, 3, 4, 1/4, habis. Sudah. Dan tidak mungkin di posisi istri menghabiskan harta mayit. Makanya 1/4 itu dibagi berempat atau 1/8 dibagi berempat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.